Bismillah, bagaimana sebaiknya kita jika berpuasa sunnah, kemudian kita bertamu dan disuguhkan makanan, apakah boleh kita mengatakan kita sedang berpuasa, ataukah kita menyantap makanan tersebut karena untuk menjaga niat tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kalau kita yang bertamu dan disuguhkan makanan, tidak mengapa kita menyatakan kita berpuasa. Karena wallahu ta'ala alam, ada yang menyatakan tentang bolehnya berbuka untuk menghormati tamu, itu tuan rumah yang memberikan makanan pada tamunya dan ikut makan bersama tamunya. Wallahu ta'ala alam, itu pun bukan satu keharusan, hanya menyatakan boleh karena dia berpuasa-puasa sunnah. Yang boleh dibatalkan karena ada satu keutamaan yang lain, yaitu menghormati tamunya. Wallahu ta'ala alam.